Nostalgia masa berpacaran. Yang tak dapat terlupakan. Terbayang-bayang di mata. Luput dari pandangan. Terbayang-bayang di mata. Sumpah janji sehidup semati.